Ya, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menutup pembahasan wasiat ini dengan pasal lain. Kata beliau, faslun. Ya, pasal ini tentang budak yang diizinkan bertindak dalam berniaga dan selainnya. Kata beliau, wa idza adina sayyidu li abdihi fit tijara sahha bai'uhu wa shira'uhu wa iqraruhu. Apabila seorang tuan telah mengizinkan budaknya untuk berdagang, maka syah dia melakukan transaksi jual beli, dan syah dia membeli, dan syah dia mengikrar. Ya, ikrar diperlukan ya, kalau dia katakan, oh si fulan itu ya masih punya tunggakan dari saya. Dia masih punya tunggakan, masih punya hutang wajib dia bayar. Nah, itu diterima ikrarnya. Atau dia berkata, betul, si fulan saya ambil barangnya kemarin, sekian, saya belum bayar. Diterima ikrarnya ya. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Qudamah kadar wewenang budak dalam izin perniagaan tersebut. Kata beliau, wala yanfudhu tafarruquhu illa fi qadri ma udina lahu fihi. Ya. Dan tidak berjalan ya, tindakan, perilaku dan apa yang dilakukan oleh budak ini kecuali sekadar apa yang diizinkan untuknya di dalam hal itu saja. Jadi kalau tuannya izinkan untuk berdagang, berdagang saja. Ya. Kalau dia diizinkan untuk mencari pelanggan, dia mencari pelanggan saja. Tidak boleh dia jual beli. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa in ra'ahu sayyiduhu yatasarrafu falam yanhahu lam yasir bihadha ma'dunan lah. Demikian pula kalau misalnya anggaplah si budak dan diizinkan, ya, dia hanya diizinkan untuk menerima barang saja misalnya oleh tuannya. Tapi ternyata setelah itu dia menjual juga. Pada saat dia menjual, tuannya melihat dia menjual, tapi tuannya tidak melarang tuannya. Apakah itu menunjukkan izin dari tuannya? Jawabannya tidak. Itu tidak dianggap izin. Harus tegas. Si tuan berkata, saya izinkan. Nah, itu baru izin. Tapi kalau hanya sekedar ikrar, dia lihat saya, itu belum izin. Mungkin saja tuannya melihat, tapi dia lupa memerahi. Atau dia lupa menegurnya. Jelas ya? Baik, selesai sudah pasal ini. Ya Wallahu ta'ala alam. Insyaallah taala pembahasan berikutnya berkaitan dengan al-faraid. Nah. Baik, ini hari Jumat ya? Ya. Baik, hari Jumat. Berarti nanti kita sambung pada asar ya. Dan untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.